Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Kita selalu berharap bahwa pemahaman kita terhadap Al-Quran akan selalu berusaha kita tingkatkan, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Dan kita akan berusaha untuk menyelami Al-Quran secara lebih mendalam, karena memang Al-Quran merupakan kandungan-kandungan kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-70 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Para pendengar rahimakumullah, indah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kejadian yang terjadi dengan sang tamu yang mengunjungi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ternyata ketika dihidangkan kepada mereka makanan, mereka tidak mengambil makanan tersebut, tidak mencicipinya, sehingga akhirnya sikap mereka ini membuat Nabiullah Ibrahim menjadi takut. Barulah kemudian akhirnya tamu-tamu ini menjelaskan apa sesungguhnya maksud dan tujuan kedatangan mereka. Ada beberapa hal yang penting yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, bahwa ketika Allah mengatakan falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, ketika sang tamu tidak menyentuh makanan tersebut, ini membuat kita semakin yakin bahwa memang yang namanya malaikat, ya, yang diutus oleh Allah kepada Nabi Ibrahim menyamarkan diri sebagai tamu, ternyata memang tidak memiliki nafsu sama sekali. Tidak memiliki nafsu untuk makan, tidak memiliki nafsu untuk melakukan tindakan kejahatan, ya, hanya melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Jadi jelas bahwa malaikat itu, walaupun dalam bentuk penyamaran, tetap dengan fitrahnya, fitrah penciptaannya yang tidak memiliki nafsu sama sekali. Tapi malaikat punya keinginan dan harapan agar manusia itu tetap selalu menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Sebagaimana itu dijelaskan di dalam surat Az-Zukhruf kalau saya tidak salah, di mana para malaikat itu selalu mendoakan manusia apabila terjadi hal-hal seperti guntur yang menggelegar, ya, ketika ada manusia, dua malaikat akan diturunkan ke atas permukaan bumi setiap harinya, yang satu akan mendoakan, ya Allah berikan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kebaikan, sedangkan yang lain mengatakan bagi orang-orang yang kikir dan pelit, tolong ya Allah jauhkan mereka dari rahmat-Mu. Kemudian di sini wa aujasa minhum khifah, ya. Ini adalah fitrah seorang manusia. Fitrah dan juga melihat bagaimana sikap dan perbuatan sang tamu ini ternyata tidak sama dengan tradisi yang dilakukan oleh tamu-tamu sebagaimana biasa. Biasanya tamu itu kalau datang disuguhi makanan akan merasa sangat senang sekali. Dan bahkan kaum Arab itu terkenal sebagai para penyambut tamu bagi musafir-musafir yang mengadakan perjalanan, ya. Ketika mereka tidak menyentuh makanan, tentu secara fitrah manusia bertanya-tanya, kenapa tidak dimakan, ya? Kalau tidak enak, oke. Tapi biasanya kalau orang lapar, itu berarti dia akan makan walaupun makanan itu tidak enak. Berarti kalau tamu datang tidak membutuhkan apa-apa, ini si tamu bukan tamu sembarangan. Kalau tidak ingin memberi, berarti ingin mengambil, pencuri. Kalau tidak ingin memberi, ya, memberikan infak atau sebagainya, berarti tamu ini akan mengambil sesuatu dari rumah itu. Inilah yang membuat Nabi Ibrahim wa aujasa minhum khifah, ada rasa ketakutan yang muncul kalau-kalau si tamu ini memiliki niat-niat yang tidak baik. Ya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada ustaz-ustaz kita yang akan memaparkan kisah ini secara lebih mendalam. Silakan, ustaz. Ya, terima kasih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Ibrahim melihat mereka, yaitu para malaikat, tidak menyentuh hidangan tersebut, ya, pada waktu itu Nabi Ibrahim belum tahu kalau kehadiran tamunya itu adalah para malaikat. Dia memandang aneh dan mencurigai bahwa mereka hendak bermaksud jahat. Maksudnya, ketika Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim menghidangkan dengan hidangan yang sangat mewah, ya, sebagaimana tabiatnya Nabi Ibrahim yang sangat memuliakan tamu, ya, kemudian tamu tersebut, yaitu mereka, tidak memegang, ya, tidak memegang, tidak merasakan makanan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan kemudian Nabi Ibrahim merasa aneh bahwa mereka hendak bermaksud jahat atau bagaimana ini. Sebagaimana biasa terjadi, dia mulai merasa takut. Mereka, ya, ketika Nabi Ibrahim merasa takut, para malaikat, yaitu, berkata kepada Ibrahim, "Janganlah takut, kami adalah para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum Lut." Dan kisah ini juga diceritakan dalam surat Al-Hijr, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz dakhalu alaihi faqalu salama." Ya. Allah menjelaskan hal ini pada ayat Al-Hijr, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, para malaikat mengucapkan salam kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata, ya, qalu qala inna minkum wajilun. Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu, kata Ibrahim. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab lagi apa yang telah dikatakan oleh para malaikat, tidak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Kemudian berkata pula Ibrahim, apakah urusanmu yang penting selain itu, hai para utusan? Yaitu dikatakan kepada para malaikat. Para malaikat menjawab, kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu mengutus atau mengazab kepada kaum Lut. Nah, para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya juga sesungguhnya ifrit dari jenis jin mendatangiku tiba-tiba untuk mengganggu salatku. Artinya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada suatu ketika juga diganggu oleh suatu jin, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang melakukan salat. Nah, artinya juga begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, yang takut, yang khawatir, yang tadinya tamu yang datang yang tidak semestinya, ya, artinya tidak biasanya, yang biasa dihidangkan, mereka juga setelah dihidangkan mereka tidak mencicipinya. Padahal kedatangan para malaikat tersebut adalah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini juga perlu kita kutip bersama bahwa tatkala Ibrahim melihat mereka tidak menyentuh daging, yakni hidangan yang disediakan oleh Nabi Ibrahim untuk para malaikat tersebut, dia menganggap aneh perbuatan mereka dan menimbulkan rasa takut di hatinya. Tapi hal ini disegerakan oleh para malaikat tadi, yaitu tamunya, untuk berkata, jangan takut, karena sesungguhnya kami ini adalah para malaikat Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kepada memberi azab kepada kaum Lut. Demikian yang saya sampaikan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana, Ustaz Dahlan yang telah menyampaikan tadi. Saya melihat bahwa jika dalam ayat sebelumnya itu tentang bagaimana tata cara memberikan salam dan bagaimana pula tata cara menjawab salam tersebut, maka di dalam ayat yang berikutnya ini, ya, ayat yang sedang kita kaji ini, Al-Quran sedang menjelaskan bagaimana tata cara kita bertamu. Begitu. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang adab bagaimana menerima tamu, maka saya melihat bahwa dari sisi yang lain, ayat ini mengajarkan bagaimana kalau kita menjadi tamu. Artinya ketika kita menjadi tamu, maka hendaklah kita ketika disuguhkan makanan, maka kita makan. Karena kalau tidak kita makan, itu akan memberi mengecewakan bagi orang lain. Ya. Kalaupun misalnya makanan itu tidak lezat cita rasanya, atau mungkin ada pantangan pada diri kita, maka cicipilah sedikit, hanya sekedar untuk menyenangkan tuan rumah, dan tidak menimbulkan pertanyaan di dalam dirinya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat lumrah dan manusiawi ketika kita dikunjungi oleh saudara kita, dan kemudian kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghidangkan makanan yang lezat menurut kita dan baik pula gizinya menurut kita, tetapi tiba-tiba saudara kita tidak mau mencicipinya atau si tamu tidak mau mencicipinya. Ini kiranya sering juga dijumpai di acara pesta-pesta besar misalnya, karena sudah banyaknya pesta yang dia datangi, ketika pesta yang berikutnya atau yang terakhir dia tidak lagi mau makan. Memang kalau dia dapat menjelaskannya dengan baik dan si tuan rumah dapat menerimanya dengan lapang dada, sesuatu hal yang dapat saja itu dikatakan tidak menjadi masalah, bukanlah sesuatu masalah, tapi ditakutkan adalah adanya kecurigaan atau sakwa sangka di dalam diri si tuan yang memiliki hajat atau yang si tuan rumah, karena bisa jadi dia mengira bahwa ini adalah bentuk penghinaan, atau bahkan lebih daripada itu seakan-akan si tamu itu ingin diracuni oleh si tuan rumah. Jadi muncul hal-hal yang seperti ini. Nah, inilah yang perlu kita jaga ketika kita bertamu ke rumah orang. Nah, kemudian di sisi yang lain, selain kita berusaha untuk mencicipi ya dan mengucapkan kata-kata pujian paling tidak sebagai basa-basi, enak sekali makanannya, lezat sekali cita rasanya, saya tidak pernah mendapatkan makanan seenak ini, katakan demikian hanya sekedar untuk memberikan semacam penghormatan kita kepada orang yang telah bersusah payah menyuguhkan itu tadi. Jadi kalau tidak di awal ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, sehari yang lalu, ketika kita diberikan salam, maka hendaklah kita menjawab salam itu dengan lebih baik atau setimpal paling tidak. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah, sisi hikmah yang lain yang dilihat adalah bagaimana adab dan sopan santun di dalam kita bertamu. Sering terkadang dia sudah bertamu ke rumah orang, malah menimbulkan masalah pula di rumah itu. Nah, ini tentu tidaklah tamu yang baik. Nah, tentunya kita ini adalah tamu Allah subhanahu wa ta'ala di bumi ini, maka hendaklah kita menghormati sang pemilik alam semesta ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan sifat-sifat syirik dan kufur dari dalam diri kita. Mungkin itu tambahannya, Ustaz Adi. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Menarik sekali yang disampaikan oleh Ustaz Adi tadi. Sedikit saya mengambil kesimpulan bahwa hendaklah kita pandai-pandai menjaga perasaan orang lain, menghormati perasaan orang lain. Inilah diperintahkan oleh agama. Hendaknya jangan menyampaikan kabar-kabar yang buruk yang mampu membuat orang menjadi sangat terkejut. Mungkin saya akan tutup dengan satu kisah. Ketika ada seorang wanita, satu keluarga, anaknya sedang sakit. Suaminya kemudian pergi kerja dan ternyata anak mereka ini meninggal. Ketika pulang, si suami bertanya, bagaimana anak kita? Sang istri menjawab, anak kita dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian dia bawa suaminya tidur siang, ya. Setelah bangun dari tidur, baru kemudian si istri mengatakan, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau ternyata salah satu daripada titipan Allah, amanah Allah kepada kita itu dia ambil. Kata suaminya, tidak apa-apa, itu memang adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan ambil kapanpun dia minta. Kalau begitu wahai suamiku, ketahuilah bahwa anak kita yang merupakan titipan dari Allah sudah dia ambil tadi siang. Mendengar hal ini, barulah suaminya kemudian mengurus perhelatan untuk pengurusan anaknya yang sudah meninggal. Jadi ada cara kita untuk menenangkan jiwa orang lain. Itulah yang terbaik. ada cara bagaimana kita berusaha untuk menjaga perasaan orang lain, dan ini adalah salah satu indikasi di mana keimanan seorang muslim sudah mencapai tingkatan yang tertinggi. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menjaga perasaan kita satu sama lain dan menjadikan masyarakat Medan, Kota Medan ini menjadi masyarakat yang memiliki saling memiliki rasa kasih sayang yang besar antara sesamanya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.